Mitra bisnis, Jumat kemarin, kekerasan beragama kembali terjadi. Kali ini warga Ahmadiyah di Lombok menjadi korban. Massa merusak puluhan rumah warga Ahmadiyah yang akhirnya membuat warga Ahmadiyah harus mengungsi ke Mataram. Untuk mengurangi tekanan terhadap warga Ahmadiyah, Pemda Lombok menawarkan relokasi pemukiman termasuk dengan cara transmigrasi ke sejumlah tempat. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan anggota Kaukus Pancasila, I. Wayan Sudirta. Pak Wayan, apa komentar Anda? Iya, yang pasti kita prihatin bahwa ternyata kebebasan beragama itu hanya ada dalam undang-undang dan dalam wacana, dalam undang-undang dasar, dalam wacana. Ya, kami tidak campuri keyakinan dan intoleran umat Islam. Kami tidak bisa mencampur itu. Tapi kami harus berkata, pemeluk agama dan keyakinan itu harus dijamin sesuai dengan undang-undang dasar. Itu harus dijamin. Kalau ada masalah kan perlu kita bicarakan secara dialogis, kan? Bagaimana jika terjadi kekerasan? Kalau ada pelanggaran hukum, kekerasan dan sebagainya, harusnya polisi kan bertindak. Nah, kalau misalnya ada penodaan terhadap agama, ya silakan laporkan misalnya. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang dianggap melanggar ajaran agama tertentu, penodaan agama kan harusnya dilaporkan. Semuanya harus selesai menurut jalur hukum. Kalau jalur dialog tidak ada, jalur hukum bisa dipakai. Tapi jalur kekerasan harus dihindari. Kalau ada kekerasan harus ada tindakan menurut hukum. Karena masalah-masalah kebinekaan, masalah pluralisme kan sedang menghadapi ancaman. Karena itu kita harus memperkuat barisan agar kebinekaan itu tetap terjaga. Karena kebinekaan itu wujud dari Pancasila yang kita telah sepakati. Pemda setempat mengusulkan relokasi. Relokasi juga tidak masalah kalau itu bisa disepakati secara musyawarah dan tidak ada unsur-unsur yang mengebiri nilai-nilai kebebasan beragama, kan. Kalau memang itu jalan keluar yang baik, kalau pihak-pihak yang direlokasi juga bersedia dan tidak merasa sebagai warga kelas 2 di negeri ini, kan nggak ada masalah juga, kan. Tapi kalau mereka merasa terpaksa karena dia dianggap menganut aliran tertentu, tapi dari segi hukum mereka tidak bisa dipersalahkan, kan eksesnya ke depan dari segi kebebasan beragama dan meluk keyakinan kan bisa panjang buntutnya, kan. Kalau itu ada tekanan, yang patut dijaga adalah eksesnya ke depan terhadap kebebasan memeluk keyakinan di Indonesia, kan. Apa nanti cukup hanya kejadiannya di Lombok, gitu. Kalau tidak cukup, nanti kan daerah-daerah lain, satu kelompok tidak suka pada kelompok lain, ditekan terus sampai pindah. Kalau itu misalnya besok terjadi di Papua terhadap kelompok minoritas tertentu, atau di daerah Sulawesi Utara terjadi pada kelompok minoritas tertentu, dan dengan berbagai cara akhirnya agar orang itu berpindah, ya kita perlu membayangkan bagaimana NKRI ini harus dijaga. Demikian I. Wayan Sudirta. Saya Kiki Wijaya.